Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Al-fa'idah al-thalitha wa sadisah. Jadi akhadna khamsat fawaid. Ma hiya al-ula? الأولى وجوب أصل الميت المسلم. ما حكمه؟ فرض عين، فرض على الكفاية. ثانيا المرأة لا يغسلها إلا المرأة أو إلى النساء، والرجل بالعكس لا يغسله إلا رجال. وليستثنى من ذلك من؟ الزوج للزوجة والزوجة للزوج، والملك أو الملك للأمة والأمة لسيدها. طيب ثالثا أن يكون الغسل ثلاث غسلات أو خمسة أو سبعة. هل يجوز أكثر من ذلك؟ يجوز؟ يجوز على حسب ماذا؟ على حسب الحاجة. بارك الله فيكم. Idza ra'aytunna dhalik, kata Nabi kalau kalian berpendapat seperti itu. Wa rabi'ah, al faidah rabi'ah ma hiya? Naam. Jayyid, an yaqta' al ghasalat ala witrin. Khamisan aw khamisatan, an yakuna ma'al ma' sidr. Baik. Ma faedah sidr? Hah? Naam. Ma hiya? Yuqawi, yusallib al-jasad, al-bashara, menguatkan kulit. Tayyib, idza khallat al-ma' bi syai'in misal sidr أو مثل أوراق الشجر، هل يكون طاهرا أو غير مطهر؟ من قال يكون مطهرا فخطأ، ومن قال غير مطهر فخطأ. لماذا؟ يحتاج إلى التفصيل. نعم. إذا خلط بشيء طاهر فهو طاهر، وإذا خلط بشيء نجس فهو نجس. طيب emang ada daun yang najis؟ Hah؟ Ada؟ Katanya ada. Mahiya؟ Bagi mereka yang berpendapat bahwa khamr najis، bagi mereka yang berpendapat khamr najis، maka ada daun yang memabukkan. Fahiya نوعٌ من المسكرات. Adalah Yesus. Apa diantaranya? Daun ganja, daun kecubung. Apa lagi? Wahai kata. Hada alaman yaqul binajasatil khamr. Wa illa fala. Idan idha khullita bi syai'in tahir fahuwa yabqa ala tahuriyatihi. Wa yabqa ala tahuriyatihi. Ahuwa tahir. Tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Ataraddan ala man yaqul tahir ghaira mutahhir. Sadisan qaranaha lam naqra. Istaghadha min hadha alhadith minha an yutayyib almayyit ma'a akhir ghasalatihi li'alla yadhhab alma'. Ayyutayyib al-mayyit, hendaklah diberi wewangian al-mayyit itu ma'akhir ghasalatihi, bersama tuangan terakhir atau siraman terakhir. Limada, mengapa? Mal'illah, kenapa harus di akhir, enggak di tengah, di belakang, di awal? Kenapa harus di belakang, terakhir? Li'alla يذهب بالماء لئلا يذهب الماء أو يذهبه الماء Kalau ini yadhabul ma' agak janggal, agar airnya tidak hilang. Air pasti hilang. Imma li'alla yudhibuhul ma' agar jangan hilang dengan air berikutnya. Kalau di siraman yang pertama dengan siraman kedua, ketiga, keempat hilang wangi-wangian tadi. Atau di kedua, ketiga, kalau bukan terakhir akan tersiram hilang dengan siraman berikutnya. Li'alla yudhibuhul ma' ja'alaha fil akhir. Nah. Wa yakunu at-thayyib min kafur. Dan hendaklah wangian itu dari kafur, dari kapur barus. Limadha ayyana an-nabi? Idza ayyana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fana'taqid. Fana'taqid i'tiqadan anna fihi hikmatun. Kalau Rasulullah SAW yang menentukan, pasti ada hikmahnya. Karena beliau bukan manusia biasa, tetapi manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyun yuha. Qala an yakuna at-tayyib min kafur li'annahu ma'a at-tayyibi raihatihi, karena bersama harumnya bau kafur. Kadzalika syuddul jasad, akan menguatkan jasad. Fala yusri' ilaihi al-fasad, maka tidak segera rusak, tidak mudah busuk, rusak. Sabi'an, al-bada'ah bighasl al-a'dha' al-syarifah, hendaklah memulai dengan mencuci anggota yang mulia. Anggota badan yang mulia adalah yang kanan-kanan, dan juga termasuk anggota yang mulia adalah anggota wudu, wajah, tangan, kaki, mulut dan hidung termasuk wajah. Demikian pula kepalanya. Barakallahu fikum. Fahadihi barakallahu fikum tadullu alaiha, yadullu alaiha aydan al-ahadith. Tadullu alaiha aydan al-ahadith minha anna Nabi SAW an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yu'jibuhu at-tayammun. Yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'dihi kulli fi tahurihi. Disebutkan dalam tarajulihi, di dalam bersisir, di dalam berwudu, di dalam yu'jibuhu at-tayammun wa tana'ul, memakai sendal, memakai sepatu juga mulai yang kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala urusannya termasuk dalam memandikan jenazah. Al-thaminah, al-fahidah al-thaminah, dhufru sya'r thalatha dhafair, dikepang rambutnya kalau wanita thalatha dhafair, dengan tiga kepangan di belakang, di kiri dan di kanan. Rambutnya dibagi tiga, belakang, kiri dan kanan. Wa ja'alahu khalfal mayyit, dan dijadikannya di belakang jenazah. Tasi'ah, al-fa'idah at-tasi'ah, tabarruk bi athari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kesembilan, tabarruk, mengharapkan, mencari berkah dari Allah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah, dengan peninggalan-peninggalan utusannya. Kama qulna hadha syai'un khas, hadha syai' khasun bihi, perkara ini hanya khusus untuk Nabi, enggak bisa dikiaskan dengan kiai manapun, enggak bisa dikiaskan dengan habib manapun, enggak bisa dikiaskan dengan turunannya siapapun, bahkan ra'sul ahlil bait Ali bin Abi Thalib juga tidak diambil ininya dan itunya sebagai berkah oleh para sahabat yang lain, wala tabi'in, tidak pula pada oleh murid-muridnya, oleh orang yang di bawahnya, tidak. Tidak dikenal yang seperti itu kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yata'addahu ila ghairihi minal ulama'i was-salihin. Karena ini adalah khusus bagi Nabi SAW, karena Nabi tidak ada yang sama dengannya dari seluruh manusia. Enggak ada yang mendapatkan wahyu di akhir umat ini. Kita tidak bicara anbiya yang terdahulu, kita bicara di akhir umat ini. Enggak ada yang mendapatkan wahyu minas sama kecuali Rasulullah SAW. Enggak ada yang ma'sum, terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Enggak ada yang dalam keadaan bersih, tahir, enggak punya kesalahan sedikit pun, enggak punya kejelekan, enggak punya aib sedikit pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagaimana mungkin mengkiaskan sesuatu yang berbeda? Barakallahu fikum. Kata mereka, bukankah ketika ada yang membekam Rasulullah sallam, waktu itu membekam itu disedot dengan mulutnya darahnya, dan kemudian disuruh untuk dibuang, dia kebalik bukit, kemudian kembali lagi. Rasulullah SAW berkata, kemana? Kamu kemanakan darah tadi? Ya Rasulullah, aku telan. Aku telan. Kata Nabi, engkau enggak akan disentuh api neraka, karena ada darah Rasulullah SAW mengalir padanya. Taib. Kalau Habib-Habib turunan Ahlil Bait, kita ambil darahnya, kita minum, kita sentuh api neraka enggak? Apakah bisa jaminan tadi menjamin? Ya, tidaklah. Dianya sendiri yang empunya darah ini belum tentu selamat dari api neraka. Mengapa? Karena enggak maksum. Tidak seperti Nabi SAW. Nabi maksum. Sedangkan mereka tidak maksum. Punya kesalahan, punya dosa dan sebagainya. Kalau pasti selamat dengan darahmu, niscaya kamu akan dibantai rame-rame oleh manusia untuk bisa selamat dari api neraka. Mati dia, karena banyak para penyedot darah yang datang ingin menyedot darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jahl, ada jahlun baqi', kebodohan yang melekat kokoh pada mereka. Diberi ayat, diberi hadis, diberi peringatan bahwa ini enggak bisa dikiaskan, bahwa ini khusus untuk Nabi. Membawa riwayat-riwayat lengkap dengan dalil-dalil, dengan sanadnya, dengan qala fulan wa allan dari para ashabil hadis. Masya Allah, bukunya ilmiah sekali. Kalau kamu baca dari awal sampai akhirnya, mafahim yajib an tusahha, kamu akan kaget-kaget. Oh, ternyata mereka punya dalil banyak sekali. Riwayatnya hampir semuanya sahih. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kesalahannya cuma satu itu tadi. Iya, hadis itu memang sahih semuanya. Tapi apakah bisa dikiaskan Rasulullah SAW dengan yang lain? Tidak bisa. Maka gugur semua hadis-hadismu tadi. Tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu untuk Nabi, itu untuk Rasulullah SAW. Adapun terhadap para sahabat yang lebih mulia dari kalian, yang lebih mulia dari seluruh para ulama, tidak diperlakukan sama seperti Nabi di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'it tabi'in. Tidak mereka yatabarrakun biriqihi, tidak mereka berebut barokah dengan air liurnya Abu Bakar wal Umar wal Uthman, tidak pula al-ashrah al-mubasyirina bil jannah, tidak pula pada ashabu Badr yang dijamin dengan jannah, tidak. Barakallahu fikum. Karena memang itu khasun, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat alasan-alasannya. Mengapa kita tidak bisa kiaskan siapapun dengan Nabi? Li umurin kathira. Karena beberapa alasan yang sangat banyak. Minha anna hadzal amr la yalhaquhu ahadun fi. Lima bainahu wa baina ghairihi minal baun asy-syasi'. Pertama, perkara ini tidak bisa disertakan bersamanya, yang bersama Nabi, seorang pun. Karena tidak ada yang sama dengan beliau seorang pun. Lima bainahu wa baina ghairihi minal baun. Karena antara beliau dengan seluruh manusia, ada jarak perbedaan yang syasi', yang sangat jauh. Tsanian. Yang kedua, anna hadhil asya'a tauqifiyah. Bahwa perkara seperti ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Naqif ala ma ra'ayna min Rasulullah sallam. Wa naqif ala fi'li Rasulullah sallam. Wa naqif ala dalil, naqif ala hujjah. Itu namanya tauqifiyah. Enggak bisa ngarang sendiri, enggak bisa punya pikiran sendiri, pendapat sendiri, kayaknya kalau begini bisa juga, kayaknya kalau begitu bisa juga, enggak ada. La tusyra' illa bi syara'. Tauqifiyah itu tidak digariskan, tidak ditentukan kecuali dengan syariat. Kecuali dengan dalil. Wa la yujad min al-adillati ma yu'addiha ila ghairihi. Tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya melampaui selain Nabi SAW. Yu'addi, bablas, kelewat, lebih dari Nabi SAW, enggak ada. Enggak ada dalil satu pun. La ayah wala hadisan wala athara. Enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak ada athar dari sahabat satupun yang memperlakukan selain Nabi seperti itu. Enggak ada. Karena mereka tahu enggak ada orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti hadil asya tauqifiyah. Khana bin a'azakumullah. Ini berkait dengan yang kemarin kita katakan sebagai kaidah bahwa illat ada dua macam. Mafhumah wa ghairu mafhumah. Yang bisa dipaham dan tidak bisa dipaham. Masuk yang mana itu? Para sahabat mengharapkan berkah dari air liurnya Nabi, dari darahnya Nabi, dari rambutnya Nabi, dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirnya. Mafhumah atau ghairu mafhumah? Baik. Naam, ghairu mafhumah. Ini yang dikatakan tauqifiyah. Kalau saja Nabi menyatakan jangan, maka mereka enggak akan ada yang berani melakukannya. Kalau saja para sahabat tidak melakukan, para tabiin enggak akan melakukannya kepada para yang sahabat yang lain enggak akan melakukannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang melakukannya, Nabi membiarkan, bahkan mengatakan engkau enggak akan disentuh api neraka, berarti ada dalil. Maka mereka pun berupaya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Yang menyebabkan kesalahan sebagian kaum muslimin adalah menganggap illatnya mafhumah. Itu karena Nabi berilmu. Karena Nabi adalah ahlul ilm, maka kita ambil berkahnya dari air liurnya, dari bekas wudunya, dari ininya dan dari itunya. Maka kita kiaskan dengan orang-orang yang berilmu, para ulama. Atau karena itu turunan khusus kaum ningrat, maka semua turunan Nabi ningrat. Apakah semua turunan Nabi dalam keadaan mereka beriman? Ahlul bait, apakah seluruhnya beriman? Barakallahu fikum. Jangan kita bicara yang berimannya pun berbeda-beda. Beriman saja ada Abu Lahab, ada Abu Jahal yang masih kerabat Nabi dan masih ahlul bait. Tetapi Allah mencercanya dalam Quran. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mesti turunan itu karuh. Jadi yang alasan turunan tertolak, yang alasan ilmu juga tertolak. Mengapa? Karena sepandai-pandai, sealim-alim sahabat setelah Nabi adalah Abu Bakar. Enggak ada yang melakukannya pada Abu Bakar. Sealim-alim manusia setelahnya adalah Umar, yang setelahnya adalah Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Ada yang melakukannya? Tidak ada. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum, itu bukan illat. Illatnya apa? Itu tauqifiyah. Ada dalil kita laksanakan, enggak ada dalil tidak kita laksanakan. Tsalitsan. anna sahaba ya'lamuna anna Abu Bakr afdala ummatin. Yang ketiga, para sahabat tahu bahwa Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulnya. Afdalul ummah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar yang menyatakan, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Kunna naqulu wa Rasulullah hayy. Kami berkata, yani kami para sahabat, bukan Ibnu Umar saja. Kalau Ibnu Umar saja mungkin akan berkata, ya kalau bapaknya sendiri Umar, maka beliau memuji. Bukan, kami, kunna, kami berkata, wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Dan itu penting. Rasulullah masih hidup artinya Rasulullah SAW tahu. Dan itu berarti takrir persetujuan Nabi. Itu juga hadis marfu' atau lahu hukmul marfu'. Lahu hukmul marfu'. Hukumnya seperti hukum marfu'. Karena Nabi mendengarkan dan Nabi diam berarti persetujuan Nabi. Nabi sepakat dengan itu. Kami berkata, afdalu ummati Nabi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Dan jangan protes enggak disebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang keempatnya tetap Ali. Man lam yurabbi bi Aliin fa huwa adallu ala himari ahli. Kata para ulama, siapa yang tidak mengempatkan, yang tidak menaruh, meletakkan Ali yang keempat, maka dia lebih sesat daripada keledai piaraannya. Tetapi kenapa disebutkan tiga? Karena kasusnya atau hadis itu diucapkan oleh mereka di masa fitnah terhadap Uthman. Ketika mereka mengepung Uthman sampai berakhir dengan membunuh Uthman, maka mereka berkata, kami dulu berkata di zaman Nabi dan Nabi masih hidup bahwa sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Ini Uthman termasuk disebut. Kenapa kalian memusuhinya, memeranginya sampai membunuhnya? Sehingga bukan kemudian unsur kesengajaan Ali enggak disebut. Ini adalah karena hikid mereka terhadap Ahlul Bait. Karena mereka dengki, Wahhab itu benci pada Ahlul Bait. Kazzab. Kazzabun asyir. Apalagi menyatakan para sahabat benci pada Ali. Keliru besar. Ikhwan Ibn A'azakullah, kalau engkau membaca silsilah keturunan para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, kamu lihat anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya. Namanya berkisar pada mereka. Ali punya anak, punya turunan, namanya Umar Abu Bakar. Uthman. Turunannya Umar juga begitu, ada namanya Ali, ada namanya. Karena mereka saling mencintai. Barakallahu fikum. Maka kita akan melihat bahwa dongengnya Syiah itu semuanya dusta. Dongeng apa? Dongeng terjadi pertikaian. Para sahabat bersekutu untuk memusuhi Ali agar tidak jadi khalifah. Mereka mendzalimi Ali, kemudian memilih Abu Bakar ila akhir. Padahal enggak ada sama sekali. Terlihat dari turunannya mereka semua saling memberikan nama dari saudaranya. Umar memberikan anaknya atau memberikan nama-nama dari sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang empat tadi. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Karena mereka saling mencintai dan saling memuliakan. Kembali kepada masalah. Bahwa alasan ketiga, mengapa tidak bisa dikiaskan pada orang lain selain Nabi? Karena para sahabat sudah tahu tentang keutamaan Abu Bakar secara ijma', secara sepakat, bahkan secara takrir dari Nabi. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi. Walam yarid annahum fa'alu ma'ahu ma yaf'alunahu ma'an nabi. Tetapi lam yarid, tidak diriwayatkan. Warada yarid, warad yani teriwayatkan, tidak teriwayatkan bahwa mereka melakukan hal yang sama seperti mereka melakukannya kepada Nabi SAW. Minat tasabiq ala ma'i wudu'ihi, seperti berebut air sisa wudunya, wanahwah, atau lainnya, berebut riq air liurnya Abu Bakar atau Umar. Illa man dhalla mithla tahan, kecuali orang yang sesat seperti Abdurrahim Tahan. Qala qawlan fihi ghulu azim, padanya ada ghulu. Qala law kunna nisa'an fi zamanil Husain, kalau kami para wanita di zaman Husain, kami akan berebut air liurnya Husain. Ada kata Syekh bin Baz, ada qaulul majanin, ini ucapan orang majnun, ucapan orang gila. Kalaupun ya, apa bisa, apa boleh dalam syariat perempuan berebut air liurnya seorang laki-laki? Gila, majnun. Sadaqa Syekh bin Baz. Benar Syekh bin Baz. Ibrahim Tahan ini dulu pernah di Indonesia ketika saya masih di Libya, dan sekarang ada di Qatar, dipelihara oleh Ikhwanul Muslimin di sana. Wallahu ta'ala alam sekarang apakah masih hidup atau sudah meninggal. Ikhwani fillah a'azakumullah, kalimat-kalimat seperti itu kalimat-kalimat ghulu, berebut air liurnya Husain. Nah wallah, tidak dilakukan oleh para sahabat. Padahal para sahabat tahu keutamaan Ahlul Bait. Para sahabat tahu keutamaan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ahlul Bait. Tetapi mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu. Rabi'an, yang keempat. Anna tabarruka bighairihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal ghuluwi alladhi huwa wasilatu syirk. Yang keempat, bahwa tabarruk dengan selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah termasuk sikap ghulu, sikap ekstrim atau sikap yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Ghulu melampaui batas. Alladhi huwa wasilatu syirk, dan ghulu itu adalah jalan menuju kesyirikan, menyeret seseorang ke dalam kesyirikan. Maka Nabi berpesan, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum al ghulu. Saya ulangi ucapan dalam riwayat yang sahih dan ada dalam bab ini, iyyakum wal ghulu. Dalam kitab kita ini ada insyaallah bab khusus masalah ghulu. Hati-hati kalian dari ghulu, karena sungguhnya binasanya orang-orang terdahulu adalah karena al-ghulu, binasa secara agama. Artinya sesat, menyimpang, syirik, kufur, karena ghulu, berlebih-lebihan. Khamisan, yang kelima. Anahu fitnatun liman tuburrika bihi. Yang keenam, alasan mengapa dilarang dan jangan melakukan pada selain Nabi, di samping karena ghulu, karena khawatir fitnah bagi orang yang tuburrika bihi, yang dicari berkahnya, yang direbut air liurnya, yang diambil rambutnya, yang diambil darahnya, segala macam sebagai berkah, jadi fitnah buat dia. Fitnatun liman tuburrika bihi wa tariq ila ta'dhimi nafsihi, ta'dhimihi nafsihi, dan akan menjadi jalan orang tadi membesarkan dirinya, berarti saya, berarti saya, berarti saya, seperti balon yang ditiup angin, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, ujungnya meletus karena terus diangkat, diangkat, ditiup, tiup, tiup, tiup, tiup, dor. Menyalakan siapa? Yadaka au kata wa fuka nafak. Mulutmu yang meniup, tanganmu yang memegang. Kenapa engkau diam dari awal? Mengapa engkau diam dari awal? Malah merasa bangga, lihat. Air minum saya jadi rebutan. Jangan. Aqua banyak. Itu. Satu dus. Ada apa dengan minuman saya? Oh enggak, itu lebih utama. Enggak ada. Sama. Apa yang ada di gelas ini dengan apa yang di sana, sama mereknya, sama sumbernya, dari situ juga. Tetapi kan habis diminum ustaz, enggak ada bedanya. Diminum kiai, diminum ustaz, diminum habib, tetap sama. Kalau diminum Rasulullah SAW, berbeda. Karena beliau memang berbeda. Bahwa beliau bukan manusia biasa, beliau manusia yang diberi wahyu oleh Allah, diistimewakan, dijaga, ma'sum, terjaga dari kesalahan, yang paling mulia. Barakallahu fikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dari awal di stop aman, tetapi kalau dari awal malah merasa GR, gede rasa, semakin mereka lukannya, bukan hanya berebut airnya sekarang. Ketika wudu, di bawahnya orang mengambil airnya pakai gelas ini, pakai gelas itu, segala macam, disimpan di rumahnya. Dicampur dengan minuman mereka, dicampur dengan obat mereka, supaya berkah. Masih diam. Ujung-ujungnya kamu disembah. Dan kamu bertanggung jawab. Kamu disembah dan kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kau diam? Dijadikan engkau sebagai Tuhan. Ini ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti alasan kelima, jangan melakukan yang seperti ini terhadap selain Nabi, karena akan jadi fitnah bagi orang yang diperlakukan demikian. Akan menjadi jalan orang itu GR, sombong, ujub, bangga diri. Alladzi fihi halakuhu, yang ujung-ujungnya dia akan binasa. Barakallahu fikum.